Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan bimbingan dan petunjuk hidup kepada kita untuk tetap berada di jalannya, jalan kebaikan. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang menjadi panutan dan ikutan kita atas segala kebaikan yang ia ajarkan. Para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian ayat kita, ayat ke-7 dari surat Al-Anbiya yang akan menceritakan kepada kita bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi sebelumnya yang merupakan seorang manusia yang bisa diikuti dan sangat pantas untuk diikuti karena mereka memiliki contoh-contoh terbaik di dalam kehidupan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami utus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-7 ini memberikan banyak sekali pemahaman yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah bahwa gambaran ayat ini mengatakan tidaklah kami utus rasul sebelum engkau Muhammad kecuali beberapa orang laki-laki. Ya, Allah menggambarkan bahwa para rasul itu adalah manusia biasa, manusia yang juga seperti manusia biasa, menikah, berjalan di pasar, makan. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin rasulullahi. Muhammad itu tidak hanya sekedar seorang laki-laki, seorang ayah, tetapi dia juga adalah seorang rasul yang menyampaikan ajaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa, yang artinya adalah kalau dia adalah manusia, maka kita sebagai manusia bisa mengikutinya. Tetapi sebaliknya kalau dia adalah malaikat, maka jawabannya adalah sangat susah bagi kita untuk mengikuti malaikat karena malaikat punya karakter yang berbeda dengan kita. Penciptaannya berbeda dan juga malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia juga adalah orang-orang yang diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu dan juga kebaikan. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Kami utus mereka itu sebagai orang-orang yang kami beri wahyukan kepada mereka. Nabi Isa itu adalah manusia biasa. Qala inni abdullahi ataniyal kitab. Aku hanyalah hamba Allah yang biasa yang Allah berikan kepadaku kitab. Jadi aku bukan nabi, kata Nabi Isa, ya. Ketika Allah bertanya, nanti Allah tanyakan di hari akhirat, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka untuk menjadikan aku sebagai untuk menjadikanmu selain Tuhan? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengajarkan itu kepada mereka. Ya, semua para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa yang Allah berikan wahyu kepada mereka. Memang mereka adalah orang-orang pilihan. Oleh karena itu, maka di dalam ayat selanjutnya nanti kita akan diberikan gambaran bahwa mereka wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kulu la ya'kuluna ta'am. Mereka adalah manusia biasa yang memakan makanan, dan kemudian mereka adalah orang-orang yang juga akan meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya adalah ayat ini menggambarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang serius untuk mengikuti para nabi dan rasul, karena mereka juga adalah manusia yang diberikan oleh Allah kelebihan sikap dan kelebihan keyakinan, sehingga akhirnya pada saat kita meniru mereka, kita juga akan menjadi orang-orang terbaik yang memiliki keimanan yang kuat dan melakukan kebaikan dalam kehidupan. Untuk lebih jelasnya menjelaskan ayat ini bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ke-7 ini sungguh luar biasa. Ini kita temakan dengan judul Rasul Manusia Biasa dengan Semangat Luar Biasa. Ini merupakan pembelajaran bagi kita untuk mencontoh keberhasilan para rasul. Para rasul digambarkan oleh ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Perdana tadi, rajulun rijalan, seorang laki-laki yang biasa. Tetapi memiliki semangat luar biasa. Yuha di sini nuha ilaihim. Nuhi ilaihim. Kami wahyukan kepada mereka, orang yang biasa seperti kita, dengan inspirasi yang didapat dari ilmu yang ada di sekitar kita, menimbulkan semangat yang luar biasa. Bagaimana kita memahami ilmu? Karena ayat selanjutnya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, tanyakan dalam sejarah kehidupan manusia, siapa manusia yang berhasil itu? Manusia yang berhasil itu manusia yang menebar inspirasi, menjadikan dirinya inspirasi bagi lainnya. Para nabi benar mendapatkan inspirasi wahyu dari Allah. Wahyu itu sekarang sudah tidak ada, tetapi ilham, firasat, firasatul mukmin itu masih terus ada. Bagaimana kita mendapatkan inspirasi, firasat, semangat? Tentu saja dengan bertanya, menggunakan akal pikiran yang cerdas. Ahla zikri, banyak berzikir kepada Allah, sehingga timbullah inspirasi-inspirasi cerdas, sebagaimana para rasul yang cerdas, yang puncak kecerdasannya itu sebenarnya sudah tertuang di dalam Al-Quran. Mencapai ridha Allah adalah puncak kecerdasan. Hidup mementingkan orang banyak adalah puncak kecerdasan. Hidup tidak mementingkan diri sendiri adalah perangai para rasul. Hidup membahagiakan orang lain adalah puncak kebahagiaan. Dan inilah dilakukan para rasul. Fas'alu ahla zikri, cari buku manapun, kita akan sampai pada satu kesimpulan. Pahlawan adalah orang yang berkorban jiwa raganya bagi bangsa, negara, dan agamanya. Tidak ada pahlawan yang besar untuk egosentrisnya. Itulah para rasul, puncak pahlawan atau pahlawan di atas para pahlawan. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dan pelajaran penting yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ke-7 ini. Yang pertama adalah bahwa keberadaan Rasul sebagai seorang manusia biasa memberikan kesempatan kepada kita untuk semaksimal mungkin menjadikan mereka sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang terbaik yang pantas dan harus kamu ikuti. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang juga pernah kena musibah, kena pernah bermasalah, tetapi mereka menampilkan diri mereka menjadi orang-orang yang tetap teguh di dalam keyakinan mereka. Para nabi dan rasul, ya, sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam yang tidak pernah, yang belum dikaruniai oleh anak oleh Allah, tetapi tetap berdoa sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, ya, tanpa pernah merasa putus asa. Ini adalah pelajaran kepada kita bahwa bagi orang-orang yang belum dikaruniai anak, jangan putus asa dan putus semangat. Jadilah sebagaimana seperti Nabi Zakaria yang tidak putus semangat berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan, contohlah Siti Maryam yang mengandung putranya Isa tanpa ada suami dan kena cemoohan oleh kaumnya, tapi ternyata tetap teguh di dalam kepribadiannya sehingga akhirnya melahirkan seorang nabi yang begitu sangat indah digambarkan oleh Al-Quran menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim yang tetap berjuang di dalam kebenaran, menjadi catatan sejarah, dan itu menjadi pelajaran kita semua. Tirulah Nabi Ibrahim, tirulah nabi-nabi yang lain, karena itu akan mampu mendongkrak kehidupan kita menjadi kehidupan yang sama sebagaimana kehidupan para nabi. Fasbir kama sabara ulul azmi wala fasbir kama sabara ulul azmi. Hendaklah kamu bersabar sebagaimana para nabi ulul azmi adalah orang-orang yang bersabar di dalam kehidupan mereka. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan motivasi kita agar kita dapat menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.